besar. Salah cinta udah di hati, tak mungkin dapat ku melupakan, karena dialah kekasihku. Dan di saat ini ku masih terus menyintaimu, melupaimu, dan mungkin ku mampu terdengar suaramu memanggilku. Dahulu kita sungguh mesranya bergurau senda saling menyayang. Kita berjanji sumpah setia hingga ke akhir hayat ingin bersama. Kita merancang, Tuhan tentukan, tiba masanya kau pergi. Tak kembali. Tinggalku keseorangan, tiada lagi gurau sendamu siang malam sepi ku rasa. Aku rindu kemesraanmu. Tak kembali. Tinggal aku keseorangan, tiada lagi gurau sendamu siang malam sepi ku rasa. Aku rindu kemesraanmu.